عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bisa bertemu kembali di masjid yang diberkahi Allah insyaallah untuk membahas apa yang sedang kita kaji, yaitu aqidah ar-raziyain, maksudnya aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diringkas dan dikumpulkan dari dalil-dalil oleh dua imam yang kedua-duanya dari negeri Rai dan para ulama yang berasal dari negeri Rai dinisbatkan dengan Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Dan kita masih membahas tentang hadis syafa'ah, yaitu hadis yang panjang yang alhamdulillah sudah kita baca, bagaimana Rasulullah SAW menceritakan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dalam keadaan kesusahan dan dalam keadaan beban yang sangat berat, maka mereka saling berkata, hendaknya kita meminta kepada beberapa orang yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat untuk kita. Maka mereka mendatangi para anbiya dari Nabi Adam dan seterusnya, tetapi kebanyakan para anbiya menolaknya dan menyatakan nafsi nafsi, diriku diriku, fa innallaha qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab mithlahu qat wa lam yaghdab ba'dahu qat, bahwa Allah telah murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat, tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan enggak akan murka seperti itu setelahnya. Berarti puncaknya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para anbiya bainal khauf wal khajal, antara rasa khawatir, rasa takut, dan rasa malu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian beliau menjawab, ana laha, akulah orangnya. Kemudian beliau sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus memuji Allah dengan puji-pujian, sehingga beliau memuji Allah dengan apa yang diilhamkan saat itu. Sampai Allah menyatakan kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa', wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkatlah kepalamu, mintalah akan aku beri, dan berikanlah syafaat akan aku berikan syafaat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ummati, ummati, ila akhiril hadis. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tentunya hadis ini sebagai dalil yang sangat kokoh, kuat, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga dalam Ashabus Sunan dan lain-lainnya. Jelas hadis yang sahih, bahkan mutawatir. Maka tidak ada yang mengingkari keberadaan syafaat, kecuali orang-orang yang mengingkari hadis, mengingkari sunnah, mengingkari dalil-dalil. Syekh Rabi Hafizahullah menyatakan setelah membawakan hadis ini, fahaulail anbiya, kullun minhum ya'tadhir. Kita lihat, kita perhatikan dalam hadis ini, bahwa para nabi, semua mereka meminta uzur, tidak mampu dan tidak mau untuk menyampaikan syafaat tadi, dan berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa yadhkur khati'atahu. Dan kebanyakan mereka menyebutkan imma kesalahannya atau sesuatu yang mirip kesalahan padahal bukan kesalahan. Wa yastahyi min rabbihi an yashfa, mereka malu kepada Rabbnya untuk menyampaikan syafaat kepada Rabbnya karena ada sesuatu yang mereka anggap sebagai kesalahan. Lianna ba'dahum waqa'a fil khata', karena sebagian para nabi terjatuh dalam kesalahan, tentunya kesalahan yang sudah taubat daripadanya, sebagaimana Nabi Adam alaihi salam yang memakan buah khuldi, padahal dia sudah bertaubat kepada Allah, sudah menyatakan, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian pula nabi yang lainnya, tetapi kebanyakan mereka malu kepada Allah atas perkara-perkara yang dianggap sebagai kesalahan padahal bukan kesalahan. Wa ba'dhum waqa'a fi shibhil khata', kata Syekh hafizahullah, sebagian mereka terjatuh pada perkara yang mirip kesalahan. Wa in kanu qad kharaju min hadzal khata', padahal mereka sudah terlepas dan terbebas dari kesalahan atau yang mirip kesalahan tersebut. Bi taubatin la nadhira laha, dengan taubat yang tiada bandingnya, seperti taubatnya Adam alaihi salam tadi, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walakin al haya, tetapi rasa malu yang ada pada mereka, yulahiquhum hatta fil akhirah, rasa malu yang ada pada mereka terus ada pada mereka sampai bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, perkara yang bukan kesalahan, tetapi karena mereka khawatir itu kesalahan, mereka malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaina, maka semestinya kita nastahi min Allah, kita lebih malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Wallah la yartakib al-ma'asi wal-jara'im wal-zulm illa man qalla haya'uhu wa'udim. Kata Syekh Rabi Hafizahullah, demi Allah, tidaklah kita atau di antara kita yang terjerumus dalam kemaksiatan atau dosa-dosa atau kedoliman-kedoliman kecuali orang yang tidak punya rasa malu. Qalla haya'uhu al-udima, imma rasa malunya sangat kecil atau lemah, au udima, atau tidak memiliki rasa malu sama sekali. Dia berbuat dosa dalam keadaan dia berpijak di bumi-bumi Allah. Bernaungkan langit-langit Allah. Dalam keadaan memakan rizki-rizki dari Allah. Dengan badan, anggota badan, penglihatan dan pendengaran yang juga dari Allah. Tetapi dipakai semua itu untuk bermaksiat kepada Allah. Apa dia tidak malu? Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Fal haya'u amrun 'adzim. Rasa malu adalah perkara besar yang seharusnya ada pada setiap mukmin dan mukminah. Harusnya ada pada setiap muslim dan muslimah. Rasa malulah yang menghalangi seseorang mukmin untuk berbuat dosa, berbuat kejelekan, berbuat perkara-perkara yang jelek. Wa min fawaidihil jalilah, di antara faedah rasa malu yang ada pada setiap mukmin, annaka rubbama tahummu bil ma'siyati fatadhhab wa tamshi ilaiha. Bisa jadi engkau menginginkan maksiat, ingin melakukan satu dosa, engkau pergi berjalan ingin berbuat dosa, tetapi engkau ingat dan berkata dalam hatimu, inna rabbi yarani wa yasma'uni, sesungguhnya Rabbku melihat aku sekarang ini, sesungguhnya aku dilihat oleh Allah dan Rabbku mendengar ucapanku. Fatakhjal, kemudian dia malu, tidak jadi berbuat dosa, mengurungkan niatnya. Wa takhafu fi nafsil waqt, dan ada rasa takut pula pada waktu yang sama, rasa malu dan rasa takut. Fayadfa'u kadzalika al-haya' wal-khauf ila al-ihjam. Maka rasa malu tadi, rasa takut kepada Allah tadi akan menghalangi dia untuk berbuat dosa. Fal-haya'u radi'un 'azimun. Maka yang namanya rasa malu adalah penghalang untuk seseorang berbuat dosa. Maka Nabi pernah berkata, "In lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau memang kau tidak malu, berbuatlah semaumu. Kalau kau tidak malu, berbuatlah semaumu. Ini bukan menyuruh, tapi menunjukkan berarti engkau memang sudah kurang atau tidak punya iman. Karena iman mesti ada di dalamnya rasa malu. Iman memiliki bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu memiliki cabang-cabang 60 sekian cabang. Dan diantaranya yang paling tingginya la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Wal haya'u minal iman. Sedangkan rasa malu termasuk dari cabang-cabang keimanan. Lihatlah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Mereka dalam keadaan tidak berbuat salah tetapi khawatir apa yang mereka lakukan dianggap sebagai kesalahan, sehingga malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mereka memang berbuat salah tapi sudah bertaubat dengan taubat an-nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan taubat yang sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi toh masih malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya al-haya, rasa malu, radi'un azim, wawazi'un azim, penghalang seseorang untuk berbuat dosa, benteng seseorang untuk berbuat maksiat. Al-haya wal-khawf ma'al imani sadiq, rasa malu dan rasa takut adalah dua perkara yang selalu mengiringi keimanan yang jujur. Di mana seseorang memiliki keimanan yang jujur kepada Allah, pasti memiliki rasa malu kepada Allah dan pasti memiliki rasa takut kepada Allah Taala. Falaina an nuqawi imanana, maka atas kita untuk memperkuat keimanan kita. Wa an nughadzil haya'a bi dirasati siril anbiya, dan agar kita memupuk rasa malu ini agar semakin kuat bi dirasati siaril anbiya, dengan mempelajari sirah para nabi, dengan mempelajari perjalanan riwayat hidup para anbiya alaihimus salatu wassalam. Wa minha hadzal hadits, di antaranya hadis ini, hadis syafaat ini, kita melihat bagaimana para anbiya memiliki rasa malu yang sangat tinggi. mereka sudah bertaubat dan sudah minta ampun pada Allah dan sudah diterima, tetapi masih memiliki rasa malu. Bahkan sebagian mereka bukan terjatuh dalam kesalahan, tetapi mereka juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-anbiya yastahuna an yashfa'u fi dhalika al-yawm. Para nabi malu kepada Allah untuk memintakan syafaat kepada Allah, dan masing-masing mereka berkata, diriku, aku pernah berbuat salah, aku berbuat keliru, diriku, aku takut kepada Allah, aku malu kepada Allah, Allah telah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Ikhwani fi din, a'azakumullah, fa hadza nabiyullah Adam. Lihatlah Nabiullah Adam, yastahi an yashfa, beliau malu untuk memintakan syafaat. Nahahullah an ya'kul min asy-syajarah, Allah telah melarang untuk memakan buah dari pohon tersebut. Faqada'ahu syaitan, ternyata ditipu oleh syaitan. Waqasamahu billah, bahkan syaitan bersumpah dengan nama Allah. Innahu laminan nasihin, bersumpah dengan nama Allah bahwa dirinya sebagai penasehat yang baik. Wa innaha syajaratul khuldi, dan setan tadi menamakan pohon tadi dan buahnya sebagai buah kekekalan dan pohon kekekalan. Ini kedustaan dari syaitan, dan bersumpah dengan nama Allah. Wa qasamahuma, maka Adam tertipu dengan syaitan, iblis. Fakhada'ahu wa akala minha wa taba, dia memakannya, kemudian dia bertaubat, kemudian menyesal. Qala Allah anhu wa an zawjihi, Allah berfirman tentangnya dan tentang istrinya Hawa. Qala, keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami akan jadi orang-orang yang rugi. Fataballahu alaihima, maka Allah pun mengampuni keduanya. Wa ma'a dhalika ya'ti yawmal qiyamah mustahyan, bersama dengan itu beliau tetap malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tadir 'an syafa'ah, beliau menolak minta uzur, jangan aku. Aku malu, aku pernah berbuat salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berapa kesalahan yang kita lakukan. Adam terjatuh dalam satu kesalahan, tapi rasa malu beliau alaihi salam sampai hari kiamat. Berapa dosa yang kita lakukan, berapa kemaksiatan yang kita jatuh di dalamnya, apakah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Wa Nuh alaihi salam juga berkata, aku pernah berdoa untuk menghabiskan seluruh orang-orang kafir, dan aku menyesal, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum, apakah sebuah kesalahan? Sesungguhnya bukan sebagai kesalahan, tetapi i'tabara dhalika khati'ah, beliau Nuh alaihi salam menganggap itu sebagai kesalahan. Da'ala qaumihil kuffar, beliau mendoakan terhadap kaumnya dengan kejelekan dan menyatakan, la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara, wahai Rabb kami, jangan tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi, yang dibinasakan semuanya. Dan Allah kabulkan, Allah tenggelamkan mereka dengan air bah, dengan banjir yang besar, air keluar dari langit sebagai hujan yang deras dan keluar dari bumi sehingga menenggelamkan mereka seluruhnya kecuali yang ada di atas perahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga jangan terkejut, jangan kaget kalau di atas-atas gunung ternyata ada kerang-kerang yang harusnya ada di lautan. Mengapa demikian? Karena pernah tenggelam dulunya di masa Nabi Nuh alaihi salam, hingga mereka diselamatkan, yaitu orang-orang beriman saja yang bersama Nabi Nuh di atas perahunya yang diselamatkan di Gunung Judi. Ikhwan fillah, Nuh alaihi salam menyesal dengan doanya tersebut. dan menyatakan jangan minta kepadaku, aku malu kepada Allah. Mintalah syafaat kepada yang lain. Nafsi, diriku. Aku pernah berdoa untuk menghancurkan seluruh orang-orang kafir. Dan aku menyesal, aku malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fidina azakumullah. Demikian pula Ibrahim alaihis salam. Wahuwa abul anbiya. Beliau bapak para nabi. Anak beliau nabi, cucu beliau nabi, turunannya adalah anbiya. Masya Allah. Dan kalimat yang diucapkannya, kalimat tauhid, ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Allah jadikan kalimatnya sebagai kalimat yang kekal di belakangnya, dilanjutkan oleh anaknya Ishaq, Ya'qub dan seterusnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fillah na'azakumullah, ketika mereka berdatangan kepada Nabi Ibrahim mintakan syafaat kepada Allah untuk kami, Ibrahim juga i'tadara, minta udzur, jangan aku. Pergilah kepada selainku. Nafsi, diriku, aku pernah berdusta dengan 3 kedustaan. Jangan salah paham. Walaupun Ibrahim alaihissalam menyebutnya 3 kedustaan, ternyata itu pun bukan kedustaan. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya, ay thalatha tauriyat wa hiya tauriyat. Tauriyah adalah mengesankan dengan kesan yang salah dan itu bukan berdusta. Dan itu dibolehkan pada perkara-perkara perang diantaranya. Ketika dalam keadaan seseorang mencari seseorang yang lain, minta kepada Rasulullah SAW agar jangan beritahu saya. Rasulullah ingin menyelamatkannya. Rasulullah berpindah tempatnya ke tempat lain. Orang yang mencarinya datang. Apakah kau melihat si fulan? Kata Nabi, selama aku berdiri di sini, aku tidak lihat. Karena tadi ketika bertemu, di sana, Rasulullah SAW di tempat lain. Rasulullah berpindah ke tempat lain. Dan kemudian selama aku berdiri di sini, aku tidak lihat. Ini tauriyah namanya, bukan kedustaan. Bahkan dalam hadis dalam Sahih Muslim, disebutkan dengan lafaz Rasulullah SAW, idza aghara qauman warra bi ghairiha. Idza aghara qauman warra bi ghairiha. Rasulullah SAW kalau ingin menyerang satu kaum kufar, beliau warra. Warra dari kata tauriyah, mengesankan bahwa beliau akan pergi ke tempat lain. Ini bukan dusta. Desanya di sana, negerinya di sana, Rasulullah berjalannya ke sana. Bukan berputar. Pasukan tidak tahu mau kemana kita. Apalagi mata-mata musuh, tidak tahu. Mau kemana. Ini juga tauriyah. Ibrahim AS menyatakan, aku telah berdusta dengan 3 kedustaan. Ternyata 3 kedustaan tadi sesungguhnya hanya tauriyah. Ketika ditanya oleh raja yang zalim, siapa ini? Padahal dia adalah istrinya. Ibrahim menyatakan, ini adalah ukhti, saudariku. Saudari dalam Islam. Dan itu tidak salah. Ay ukhtuhu fil Islam wa laysat bikadzibah. Itu bukan kedustaan. Wa ma hadza min shiddati khawfihi min Allah wa hayaihi minhu wa ulu manzilatihi 'inda Allah 'azza wa jall yara anna hadza khata. Tetapi karena Ibrahim alaihi salam sangat tingginya keimanan beliau, sangat mulianya beliau, sangat tinggi rasa takutnya, dan sangat tinggi rasa malunya, maka beliau menganggap bahwa itu sebuah kesalahan. Ya Allah, aku malu kepadamu, aku pernah berkata istriku sebagai saudariku. Demikian pula ketika berduyun-duyun kaum muslimin atau manusia secara umum datang di padang mahsyar kepada Ibrahim alaihi salam meminta syafaat, kata beliau, idhabu ila ghairi, pergilah pada selainku. Nafsi, diriku. Aku malu kepada Allah. Aku pernah berbuat dusta. 3 kedustaan ila akhirih. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaraha dhunuban. Beliau menganggapnya sebagai dosa. Wa yakhjal. Dan dia takut dan malu kepada Allah SWT. Wa huwa afdalul anbiya. Padahal Nabi Ibrahim adalah sebaik-baik anbiya setelah Rasulullah SAW. Bahkan beliau dan Rasulullah SAW adalah yang disebut sebagai Khalilullah. Wattakhadallah Ibrahim Khalila. Allah mengambil Ibrahim sebagai Khalil, sebagai kekasih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa Allah ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila, menjadikan aku sebagai khalilan sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ikhwani fi din a'azakumullah, tah rasa malu beliau tetap tinggi. Malu ketika dia berbuat dosa atau berbuat salah atau berbuat sesuatu yang dianggap salah padahal sama sekali bukan kesalahan. Fama ba'atsallahu min nabiyyin ba'dahu illa min dzurriyyatih. Padahal Allah tidak utus seorang nabi pun setelahnya kecuali semua turunan beliau. Turunan Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ishaq, Yakub, kemudian anak-anaknya Yakub, di antaranya Yusuf, kemudian di antaranya yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya dari Yahuda atau dari Israel, sekian banyak anbiya dari Bani Israel. Dan Israel adalah Yakub. Demikian pula dari anak yang satunya, yaitu Ismail alaihissalam. Walaupun agak jauh, tetapi pada akhir-akhirnya lahirlah seorang nabi yang justru paling besar, khatamul anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min dzurriyyati Ismail, dari turunan Ismail. Dan Ismail adalah anak Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Waradat ayatun tanfi syafa'a wa hiya fil kafirin. Memang ada ayat-ayat yang tersebut dalam Al-Qur'an yang menafikan syafaat. Tidak ada syafaat. Tetapi yang dimaksud adalah terhadap orang-orang kafir. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Ada ayat seperti itu? Naam. Tetapi yang dimaksud adalah terhadap orang-orang kafir. Tidak bermanfaat syafaat siapapun. Wa ayatun ukhra, sedangkan ayat-ayat lain menyebutkan tentang adanya syafaat. Wa hiya fil mu'minin, yaitu untuk orang-orang yang beriman. Kama dzakarna lakum, sebagaimana sudah kita sebut sebelumnya. Fayatil mu'tazila wal khawarij, kemudian datanglah dua golongan sesat, aliran mu'tazilah dan aliran khawarij, yang keduanya menyelewengkan makna ayat tadi. Fayata'allaquna bil ayat allati tuqsad lil kuffar, diterapkan oleh mereka untuk orang beriman. Dua golongan sesat ini, Mu'tazilah dan Khawarij, mereka membawa ayat-ayat tentang orang kafir diterapkan untuk orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ini kesalahan mereka. Mu'tazilah karena lebih mendewakan akalnya daripada dalil. Khawarij karena ekstrimnya mereka melampaui batas, berlebihan. Sehingga mereka berkata, orang yang berbuat dosa kekal dalam neraka, abadi, selama-lamanya. Loh, bagaimana dengan syafaat? Enggak ada syafaat. Allah berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَاتُ الشَّافِعِينَ. Tidak bermanfaat segala syafaat dari siapapun. Ini ayat bukan untuk orang beriman. Allah yahdihim. Ini ayat tentang orang-orang kafir. Naam, orang kafir enggak akan bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun. Tetapi mereka yang masih muslimin, terjerumus dalam dosa-dosa, maka mereka akan bisa terampuni dengan kehendak Allah, dengan sebab syafaat-syafaat diantaranya, atau dengan sebab-sebab lain. Qala, fayatil mu'tazilah wal khawarij, fayata'alluquna bil ayati allati taqsidul kuffar, alladzina la tughfar dunubuhum bihalin minal ahwal. Mereka memakai ayat-ayat tentang orang kafir yang tidak akan diampuni dosa-dosa mereka bagaimanapun juga, kemudian diterapkan untuk orang beriman. Padahal Allah berfirman untuk orang-orang yang beriman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Ayat ini sangat jelas. gamblang maknanya. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, artinya kalau orang mati membawa kesyirikan, maka tidak akan diampuni selama-lamanya. Karena sudah keluar dari Islam. Musyrikun kafir. Tetapi kalau yang selain itu, lihat ayatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni yang selain itu. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti yang selain syirik masih mungkin diampuni. Fahadil ayah nastafidu minha. Ayat ini kita mendapatkan faedah daripadanya. Annallaha yaghfiru li'ibadihi al-mudnibina al-muwahhidin. Bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa para hambanya yang berdosa, yang masih bertauhid, yang masih muslim. Au ibadihi umuman. Allah akan mengampuni dari hamba-hambanya secara umum dosa-dosanya. Selain syirik. Ma'ada asyirik. Faman laqi Allah la yusyrik bihi syai'a. Siapa yang bertemu Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muwahhidan lillah. Mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innahu la budda an yakhruj minan nari bi imanih. Maka dia mesti akan keluar dari neraka dengan keimanannya. Pasti pada akhirnya keluar dari neraka dengan keimanannya. Imma birahmati arhamir rahimin. Bisa jadi dengan rahmat dari Allah yang arhamir rahimin. Atau bisa jadi pula bisyafaati syafi'in. Atau dengan syafaatnya para pemberi-pemberi syafaat. Labudda min hadha. Mesti mereka akan keluar dari sana. Ikhwan ibn a'azakumullah. Khawarij mengingkari. Karena mereka sudah kebablasan. Menyatakan satu orang mukmin tidak boleh berbuat dosa sama sekali. Berbuat dosa berarti menentang Allah. Menentang Allah berarti kafir. Kafir kekal di dalamnya selama-lamanya dalam neraka. Lalu bagaimana ayat syafaat? Mereka selewengkan. Bagaimana dengan hadis ini? Mereka selewengkan. Sedangkan Mu'tazilah, karena mereka berpikir dengan akalnya yang pendek, berkata, kalau sudah masuk surga, gak bisa keluar lagi dong. Demikian pula, secara akal, kalau masuk neraka pun gak bisa keluar lagi. Ini kias-kias akli. Surga dan neraka berbeda, maka hukumnya pun berbeda, tidak bisa dikiaskan. Orang yang masuk surga, gak bisa keluar lagi. Tetapi orang yang masuk neraka, kalau masih memiliki tauhid, bisa diselamatkan dengan rahmat Allah atau dengan sebab syafaat dari para pemberi syafaat. Waradat ahaditsun fi syafa'ah. Telah diriwayatkan dari hadis-hadis tentang syafaat. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Anas, hadis Abu Hurairah, wa fi ahadits, dan disebutkan dalam beberapa hadis, annallaha yukhriju minan nari man kana fi qalbihi adna mithqala dzarratin min iman. Dalam hadis yang sahih disebutkan, Allah akan mengeluarkan dari api neraka seorang yang di hatinya memiliki adna mithqala dzarratin min iman, memiliki sedikit atau lebih sedikit dari darah, dari keimanan. Memiliki keimanan yang lebih kecil dari biji atom. Kecil sekali. Ternyata diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mimman qala la ilaha illallah. Yaitu orang yang sudah mengikrarkan tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dari hadis ini, nastafidu minha. Kita mendapatkan faedah juga. Bahwa siapa yang bertemu Allah, mempersaksikan bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dengan ikhlas dari hatinya, bahwa mereka pada akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka, walaupun imannya lebih kecil dari biji darah. Dzalika annal iman yazidu wa yanqus. Yang demikian karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa semakin besar, bahkan bisa semakin kecil, sampai sebiji darah atau adna mithqala darah. Atau lebih kecil lagi. Yazidu bitta'ah, akan bertambah dengan ketaatan. wa yanqadi bil ma'asi, dan akan berkurang bahkan habis dengan kemaksiatan, habis dengan kekufuran. Wa yanqus bil ma'asi, akan berkurang dengan kemaksiatan. Fa yanqus wa yanqus ila an la yabqa minhu illa mithla dzarrah, berkurang sampai tidak tersisa kecuali sebiji dzarrah. Ternyata yukhrijullahu bihi aqwaman, ternyata Allah mengeluarkan dari neraka beberapa kaum yang imannya lebih kecil dari biji dzarrah. Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya walakin la yanbaghi lil muslim an yata'ammad 'ala syafa'ah, janganlah seorang muslim bersandar pada syafaat. Tenang saja, nanti kan ada syafaat Nabiullah, Nabi kita. Tenang saja, kita sudah tebus dosanya oleh Rasulullah dengan syafaat. Berarti iya, semua masuk surga, gak ada yang masuk neraka, semuanya sudah diberi syafaat oleh Nabi SAW. Kemudian bergampang-gampangan berbuat dosa. Betapa miripnya dengan mereka kaum Nasrani yang berkata bahwa Isa yang mereka sebut sebagai Tuhan disalib untuk menebus dosa, maka dosa kita semuanya sudah ditebus, katanya. Ikhwani minna a'azakumullah, namanya dosa barakallahu fikum mengerikan, karena ancamannya di sisi Allah mengerikan. Pertama, syafaat ini barakallahu fikum bagi orang-orang yang masih memiliki keimanan, sedangkan dengan dosa-dosa iman akan berkurang. Ditanya seorang ulama oleh adiknya atau anaknya, wahai abati, wahai ayahku, disebutkan dalam Al-Quran bertambah. Apakah bisa berkurang? Uskut ya bunai, diam kau wahai anakku, wahai anak kecil. Iman bisa berkurang, hatta la yabqa minhu syai', bisa berkurang sampai tidak tersisa. Kalau sudah tidak tersisa, sudah tidak ada lagi rasa takut di hatinya, sudah tidak ada lagi rasa malu di hatinya, sudah tidak ada lagi sama sekali pikiran tentang masalah akhirat. Dia tidak peduli dengan agamanya. Jangan dikira bahwa itu terjadi begitu saja, tetapi dengan proses, dengan dosa-dosa berkurang, semakin berani berbuat dosa besar, semakin terbiasa dengan dosa besar, kufur pun buat mainan. Kemudian lancang berbicara di mulutnya dengan ucapan-ucapan kufur. Kenapa dia berani mengucapkan ucapan yang seperti itu? Memperolok-olok agama, itu kufur. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Mentertawakan ayat, mentertawakan hadis, mengejek sunnah, merendahkan, menghinakan, itu juga kufur. Kata Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bermain-main, menjadikan bahan olok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan cari-cari alasan kalian telah kufur setelah iman kalian. Aqul as'alukum, saya tanyakan pada hadirin, siapa yang berani memperolok-olok agama? Orang yang hatinya tidak dipenuhi keimanan. Mengapa dia berani? Karena sekian lama sudah berkecimpung dengan dosa besar, sehingga bagi dia enteng untuk mentertawakan agama. Ringan bagi dia untuk menjual agama dengan keuntungan dunia tanpa terasa. Akhirnya dia dalam keadaan sudah kufur, tapi merasa yakin akan mendapatkan syafaat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara bahaya, dari bahaya dosa disebutkan oleh Syekh di sini, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, faqad yartaddal muslim, kadang-kadang seorang muslim bisa murtad, berangsur-angsur mengarah kepada kekufuran. Li'annal ma'asi baridul kufur, karena kemaksiatan itu merupakan baridul kufri, jembatan kepada kekafiran. Barid sesungguhnya adalah nama jarak tertentu. Jarak sekian farsakh disebut barid. Dulu yang namanya pos, itu caranya di setiap jarak tertentu, ya satu farsakh atau dijuluk satu farsakh, satu barid, beberapa farsakh, satu barid ada pos. Seorang ditugaskan di sana dengan kudanya. Kemudian yang kedua, sejarak satu barid lagi. Yang ketiga, sejarak satu barid lagi terus sampai ke kota lain. Maka tugas mereka hanya satu barid saja. Mendapatkan surat dari sini, dia kirimkan ke barid yang kedua. Barid yang kedua mengirimkan pada barid yang ketiga. Barid yang ketiga mengirimkan pada barid yang keempat. Maka surat itu akan sampai ke kota lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diumpamakan dosa itu seperti barid. Kalau kekufuran di sana, maka ketika engkau berbuat dosa, engkau maju satu barid ke arah kekufuran. Dua bertambah dekat lagi. Tiga bertambah dekat lagi. Dan tergantung besar dan kecilnya. Semakin besar, semakin mendekat kepada kekufuran. Dan terus demikian, na'udzubillah min dzalik, akan berani kemudian setelah itu membuat agama. Membuat agama adalah mengada-adakan satu ajaran bid'ah yang dia bikin sendiri. Ini sudah mengerikan. Sudah sangat dekatnya dengan kekufuran, karena ini membuat syariat. Kata Allah, amlahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat apa yang Allah tidak izinkan? Dianggap kalau membuat syariat baru, berarti dia dalam keadaan seakan-akan dia bisa membuat syariat sendiri, atau seakan-akan punya Tuhan lain yang membuat syariat. Allah tidak mengajarkannya dalam Quran. Rasulullah SAW tidak mengajarkannya dalam hadis. Kemudian dia berani menambah-nambahkan dalam ajaran-ajaran baru. Ini barakallahu fikum sudah nyerempet-nyerempet. Sampai suatu saat akan terjerumus dalam kekufuran. Sadar atau tidak sadar. Itu bahayanya dosa. Sehingga walaupun kita tahu, walhamdulillah, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat pada kita semua biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan dan istiqamah di atas keimanan sampai mati kita di atas husnul khatimah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.